Adapun wajibnya mengusap kepala seluruhnya, seluruh kepala, itu dikarenakan perintah membasuh kepala di dalam Al-Quran bunyinya umum, global, tidak menyebutkan rincian apakah sebagiannya ataukah seluruhnya, tetapi perintah yang global. Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, dan usapkanlah kepala kalian. Nah, fayurja' fi bayani ila sunnah, sehingga harus dikembalikan keglobalan ayat tersebut kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara fungsi as-sunnah adalah merinci apa yang global di dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam Al-Qur'an ada perintah salat, zakat, puasa, haji, rinciannya ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hal ini, perintah mengusap kepala bunyinya global, rinciannya ada di dalam sunnah, maka keumuman ayat tersebut dipahami dengan apa yang telah dirinci oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana penjelasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait mengusap atau membasuh kepala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta selainnya, datang dari Abu Hurairah, datang dari Uthman bin Affan, dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini dan selain mereka, menyebutkan istawa'aba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istawa'aba masha ra'sihi wa fi hadha dalilun ala wujubi takmili masih ra's. Seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan beliau mengusap kepalanya, beliau mengusap seluruhnya, bukan sebagiannya saja, bukan di depan saja atau di sebelah kanan kiri atau di belakang saja, tetapi hadis-hadis di dalam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya seluruhnya, bukan sebagiannya saja. Naam, sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mempraktikkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau lihat langsung kepada Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau praktikkan kepada murid-muridnya, maka beliau masaha bada bi muqaddami ra'sihi biyadaihi thumma ila qafahu thumma raddahuma ila makani alladhi bada min, maka beliau pun mengusap kepalanya dengan dua telapak tangannya dari depan sampai ke belakang, thumma raddahuma ila makani alladhi bada min, kemudian beliau mengembalikan kedua telapak tangannya tersebut ke bagian kepala yang beliau berawal dari itu, yaitu ke depan, bukan sebagian saja dari sudut kepala. Ini dalil wajibnya, dalil yang menerangkan kepada kita wajibnya mengusap seluruh bagian kepala, bukan sebagiannya saja. Naam. Rahib, bagi-bagikan minum nak. Naam. Jazakallahu khair. Ayuh. Jazakallahu khair. Baik ya. Fa in qila. Nah, ini penting. Kalau ada yang berkata, qad sabata min hadithil Mughirah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Kalau ada yang berkata, bukankah telah warid dari hadis Mughirah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap bagian ujung depan kepalanya beserta imamah saja. Maka berarti hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap sebagian kepala, yaitu bagian ujung depan saja. Karena hadis Mughirah, ingat ini pertanyaan, belum jawab. Kalau ada yang berkata, bukankah telah datang dalam hadis Mughirah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap bagian ujung depan saja dari kepalanya beserta imamahnya. Jadi dalam hadis Mughirah, Nabi ketika memakai sorban dan berwudu, maka ketika beliau ingin mengusap kepalanya, maka beliau hanya mengusap bagian ujung depan kepala, nasiyah, dan bagian atas bagian sorbannya. Ingat, ketika beliau memakai sorban. Maka jawabannya, inna maqtasara ala mashin nasiyati li'annahu kammala masha baqiyatir ra'si ala al-imamah. Benar, beliau di dalam hadis Mughirah tersebut mengusap sebagian sudut kepala saja, yaitu bagian depan. Tetapi ketahuilah, saat itu beliau sedang memakai sorban. Maka apabila seorang memakai sorban, boleh dia mengusap hanya sebagian ujung kepala saja bersamaan usapan, pengusapannya terhadap bagian atas sorban. Jelas? Wa nahnu naqul bidzalik. Dan kita benarkan yang demikian. Walaysa fihi dalilun ala jawazil iqtisari ala masin nasi au ba'dir ra's min ghairi takmilin ala al-imamah. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap sebagian sudut kepala apabila seseorang memakai sorban dan dia telah mengusap bagian atas sorban. Adapun ketika dia tidak menggunakan sorban, maka kewajibannya adalah mengusap atau membasuh seluruh bagian kepala. 6. Falhasil. Maka kesimpulannya adalah annahu yajibu isti'abur ra'si bil mash. Kepala harus diusap, harus dibasuh seluruhnya. Wal masih insya'a masah ala ra'si faqaf aw ala al-imamah faqaf aw ala ar-ra'si wal imamah. Dan apabila dia memakai sorban, maka dia memiliki tiga pilihan. Yang pertama, dia buka sorbannya, dia usap seluruh bagian kepalanya. Yang kedua, dia tidak membuka sorbannya, hanya mengusap bagian atas sorbannya. Ini juga sebuah keringanan dari Nabi SAW. Yang ketiga, dia mengusap sebagian sudut kepala bersamaan pengusapannya bagian atas sorban. Semuanya itu sahih karena ada hadisnya dari Nabi SAW. Jelas? Kemudian di sini penulis mengatakan wa amma kaunul udhunaini min ar-ra's fayajibu mashuhuma. Adapun kedua telinga karena dia bagian dari kepala, maka juga wajib dibasuh karena sabda Nabi al udhunani min ar-ra's, kedua telinga itu bagian dari kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, disahihkan oleh Syibyan ahli hadis, dan didhaifkan oleh sebagian yang lainnya. Namun yang menjadi muskilah, ganjal, mengganjal di sini, penulis menyebutkan wajibnya mengusap kedua daun telinga dengan alasan karena dua daun telinga bagian dari kepala dan kepala telah datang perintah dari ayat dan hadis untuk mengusapnya. Tetapi sebagian fuqaha menukilkan ijma' bahwa dua daun telinga hukum pengusapannya adalah sunnah, bukan wajib. Saya bacakan beberapa faedah dari yang lainnya. Ya. Naqala Ibnu Jarir wa ghairah. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fiqh. Dan selain beliau, al-ijma' ala sihhati wudhu'i liman taraka mashal udhunain. Beliau dan selain beliau menukilkan ijma' bahwa wudhu' seseorang tetap sah sekalipun dia tidak mengusap kedua daun telinganya. Karena mengusap dua daun telinga itu hukumnya sunnah. Apabila seorang meninggalkannya dengan sengaja, wudhunya sah. Tetapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih mulia. Apalagi jika dia meninggalkannya karena lupa. Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Juga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kata beliau, Imam Ibn Qudamah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Maroko, hidup di abad 4 Hijriah. Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan wala khilafa fi anna al-udhunaini la yajibu mashuhuma. Tidak ada kesilangan pendapat di kalangan ulama bahwa kedua daun telinga tidak wajib diusap. Tidak wajib dibasuh. Walaysa min ar-ra's illa ala wajhi at-tab'. Dan daun dua telinga itu tidak dikategorikan bagian dari kepala kecuali dari sisi karena dia mengikuti. Ya, mengikuti. Makanya sebagian ulama yang mensahihkan hadis wal udhunani minar ras, dan kedua daun telinga itu bagian dari kepala, maksudnya mengikuti sebagai pengikutan kepala. Artinya tidak ada dalil khusus dan tidak harus mencucinya secara terpisah. Nah, dicuci atau dibasuh bersama dengan kepala dan hukumnya sunnah. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Awtar jilid pertama halaman 153 beliau mengatakan wal mutayaqqan al-istihbab, yang pasti terkait kedua daun telinga hukum mengusapnya adalah sunnah, bukan wajib. Dan hadith wal udhunani minar ra's, sebagian ulama berpendapat dhaif, dan seandainya dikatakan sahih, maka maksudnya adalah sunnah mengikuti pengusapan kepala. Baik, lalu bagaimana cara mengusap kepala? Cara mengusap kepala. Kalau kita membuka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar serta penjelasan para ulama, maka mengusap kepala, mengusap kedua daun telinga, mengusap kepala adalah dengan cara memulai dari bagian depan sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi sampai ke depan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi ila qafah thumma raddahuma ila makani alladhi bada'a min. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya sampai ke belakang qafah. Qafah itu bagian belakang dari kepala. Thumma raddahuma ila makani alladhi bada'a min. Kemudian beliau mengembalikan kedua telapak tangannya tersebut sampai ke depan. Yang wajib adalah mengusap seluruh bagian kepala. Adapun memulai dari depan sampai ke belakang, kemudian dari belakang dikembalikan ke depan, ini cara yang sempurna. Seandainya ada yang memulai dari samping, kemudian seluruh kepala juga terkena usapannya, maka dia telah melaksanakan yang wajib. Karena yang wajib adalah mengusap seluruh bagian kepala. Adapun caranya dengan memulai dari depan sampai ke belakang, kemudian mengembalikan lagi kedua telapak tangan tersebut ke depan, ini cara yang apa? Yang sunnah. Nah, yang wajib adalah mengusap seluruh bagian kepala. Nah, dan terkait pengusapan atau pembasuhan kepala, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhuma yang telah kita lewati, dan dua hadis ini kata para ulama fikih adalah dua hadis pokok terkait sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan hadis yang paling mencakup dalam menjelaskan tata cara atau sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menyebutkan Nabi mengusap seluruh bagian kepala, bukan sebagiannya saja. Tidak ada satupun hadis Nabi yang sahih. Tidak ada satupun hadis Nabi sahih yang menunjukkan bahwa Nabi pernah mengusap sebagian sudut kepala, kecuali hadis Mughirah. Itu pun bersamaan pengusapan beliau dengan sorban. Maka kesimpulannya, apabila seseorang berwudu dan ingin mengusapi kepalanya, mengusap kepalanya, apabila dia tidak bersorban, tidak memakai sorban, maka kewajibannya adalah mengusap seluruh bagian kepala, dan paling afdal dengan cara bada bi muqaddami ra'sihi ila qafah thumma raddahuma ila makani alladhi bada'a min. Dia memulai dari depan sampai ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Yang kedua, apabila dia menggunakan sorban, maka di sini dia ada dua pilihan, ada tiga pilihan. Pilihan yang pertama, dia buka sorbannya, kemudian dia usap kepalanya seluruhnya. Pilihan yang kedua, dia usap bagian ujung dari kepalanya saja dan bagian atas sorbannya. Cara yang ketiga adalah mengusap bagian kepala, bagian atas sorban saja tanpa mengusap bagian kepala sedikit pun. Semuanya ini warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Mughirah dan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap bagian atas dari sorban. Ya, bagian atas dari sorban. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 198 dari Amr bin Umayyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaih. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sorbannya. Ya, namanya mengusap adalah dengan telapak tangan yang basah dengan tetesan-tetesan air. Ya, dengan tetesan-tetesan air. Wa khuffaih, dan kedua sepatu beliau. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka jelaslah bagi kita bahwa kepala wajib diusap seluruhnya, ya, bukan sebagiannya saja. Hal berikutnya terkait pengusapan kepala adalah bahwa jumlah pengusapan kepala, ya, hanya sekali, beda halnya dengan anggota wudhu yang lainnya seperti wajah, tangan atau kaki, boleh sekali, lebih dari itu dua kali, dan maksimumnya adalah tiga kali. Adapun kepala hanya sekali. Karena hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu tadi, marratan wahidan, dengan tegas beliau mengatakan hanya sekali. Juga dari hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Imam Ahmad. Beliau menyebutkan, ketika menyebutkan Nabi berwudu sebanyak tiga kali, setiap anggota wudu beliau cuci sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengatakan thumma ja'ala yadahu fil ina' famasaha bi ra'si wahidatan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung, kemudian mengusap kepalanya wahidatan, hanya sekali. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, seorang ulama kaum muslimin yang hidup di abad ke-7 hingga 8 Hijriah, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid pertama halaman 193 mengatakan, was sahih annahu sallallahu alaihi wasallam la yukarrir masha ra'sihi. Yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengulang-ulang pengusapan kepalanya, tidak pernah mengulangi pengusapan kepalanya. Bal kana idza karara ghasla al-a'dha afrada masha ra'sihi. Bahkan yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu untuk anggota wudunya selain kepalanya, beliau mencucinya lebih dari sekali. Ya, pernah sekali, pernah dua, dan maksimumnya tiga kali. Afrada masha bi ra'si. Tatkala beliau mencuci anggota wudu yang lainnya berulang kali, tetapi ketika kepala beliau mengusapnya hanya sekali. Hakadha ja'a anhu sharihan. Demikianlah yang sahih dan secara gamblang dari hadis-hadis beliau yang sahih. Walam yasih anhu khilafu al-battah. Dan tidak ada satupun hadis sahih yang menyelisihi cara ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, mal ma'ada hadha imma sahihun ghairu sahih wa imma sarihun ghairu sahih. Adapun riwayat yang menyebutkan Nabi pernah mengusap sebagian anggota kepala atau yang mengulanginya berulang kali, maka hadis tersebut seandainya sahih, maka sisi pendalilannya tidak sahih. Ya, tidak jelas. Contohnya hadis Mughirah tadi, beliau benar mengusap sebagian sudut kepalanya, itu bagian depan, tetapi bersamaan dengan pengusapan beliau bagian atas dari sorban, bukan ketika beliau tidak menggunakan sorban. Wa imma sharih ghairu sahih, seandainya pendalilannya, bunyi hadisnya jelas menyelisihi seperti yang di atas, maka riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Naam. Demikian juga dinukilkan oleh Imam Abu Daud. Abu Daud seorang ulama kaum muslim yang hidup di abad ke-2 hingga 3 Hijriah, yang belajar langsung kepada Imam Ahmad, Imam Hambali. Setelah beliau menyebutkan hadis Uthman bin Affan dan selainnya, dari hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW ketika mengusapkan kepala masah ra'sa anhu marrah, beliau mengusapnya hanya sekali, kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّهُمْ ذَكَرُ الْوُضُوءُ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا وَمَسْحَ رَأْسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. Para sahabat Nabi SAW yang menyebutkan sifat wudu Nabi, bahwa Nabi berwudu mencuci anggota wudunya sebanyak tiga kali, ketika mereka menyebutkan Nabi mencuci tangan, mencuci muka, dan mencuci kaki, mereka menyebutkannya tiga kali. Tetapi ketika mereka menyebutkan Nabi mengusap kepala, mereka tidak menyebutkannya lebih dari sekali. Tidak menyebutkannya berbilang. Nah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam Sunan Al-Kubra, beliau mengatakan, ruwiya min wujuhin ghariba an Utsman wa fiha masah ar-ra'si thalathan illa anha ma'a khilaf al-huffaz as-siqat laysat bihujjatin 'inda ahli al-ma'rifah. Memang telah datang beberapa riwayat yang aneh dari Utsman bin Affan, Di dalam riwayat-riwayat tersebut tersebutkan bahwa Nabi mengusap kepala atau Utsman bin Affan mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Akan tetapi hadis riwayat-riwayat tersebut menyelisihi riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis, sehingga riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang dipahami oleh ahli hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang ulama yang terkenal dan tersohor dari ulama'nya mazhab Asy-Syafi'i dan imam dan ulama'nya kaum muslimin, dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari jilid pertama halaman 389 dan 390 beliau mengatakan, wa min aqwal adillah ala adamil adad, dan beliau bermazhab Syafi'i, termasuk dalil paling kuat yang menjelaskan bahwa pengusapan kepala itu tidak lebih dari sekali adalah hadis masyhur yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selain beliau, datang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tatkala beliau menjelaskan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengusap kepalanya sekali, beliau setelah itu mengatakan, faman zada ala hadza faqad asaa wa zalam, barang siapa yang melakukan lebih dari jumlah ini maka sungguh dia telah melakukan kejelekan dan kezaliman. Dan di dalam riwayat Sa'id bin Mansur di situ ada tasrih sebutan secara tersurat bi annahu masaha ra'sahu marratan wahidah, bahwa Nabi mengusap kepalanya hanya sekali dan anggota wudu yang lainnya beliau mengusapnya pernah sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali dan tidak pernah lebih dari 3 kali. Setelah itu Nabi mengatakan faman zada, barang siapa yang melakukannya lebih dari itu, berarti lebih dari itu apa? Kalau wajah lebih dari 3 kali, kalau kaki lebih dari 3 kali, kalau tangan lebih dari 3 kali, dan kalau kepala lebih dari sekali, karena Nabi tidak pernah mengusapnya lebih dari sekali. Nabi mengatakan barang siapa yang melakukannya lebih dari ini faqad asaa wa dzalam, maka sungguh dia telah melakukan kejelekan dan kezaliman. Kata Imam Ibnu Hajar, sabda Nabi ini termasuk dalil paling kuat yang menjelaskan bahwa mengusap kepala hanya sekali. Kata beliau, fadala ala anna ziyada fi masahi ra'si 'ala al-marrah ghairu mustahabbah. Maka ini menunjukkan bahwa mengusap kepala lebih dari sekali itu tidak disunahkan. Ya. Lalu bagaimana kita memahami beberapa hadis yang mengesankan bahwa Nabi pernah atau para sahabatnya pernah mengusap kepala lebih dari sekali? Maka kata beliau, maknanya ala iradati isti'ab. Bukan lebih dari sekali, tetapi sekali. Hanya saja karena sebagian yang lain belum kena, maka dia pun mengusap bagian yang lain sehingga mengesankan itu lebih dari sekali. Seperti orang ketika mencuci kaki, yang pertama dia siram bagian depan, belum kena semuanya. Kemudian dia siramkan yang keduanya untuk bagian belakang. Itu masih terhitung sekali, belum, bukan dua kali. Karena hitungan sekali itu adalah bil isti'ab, dengan menyeluruh. Misalkan kita ambil gayung nih, saya cuci tangan, saya siramkan air ini ke tangan saya, baru kena sampai di sini, airnya udah habis misalkan. Maka saya ambil lagi untuk menyiram bagian berikutnya. Ini masih terhitung sekali, bukan dua kali. Karena sekali itu bil isti'ab, kata Imam Nawawi, dengan menyeluruh. Jelas? Nah, bedanya kalau saya siram sekali, saya cuci sekali sampai ke sini, semuanya sudah. Kemudian saya cuci kembali setelah itu. Ini dihitung dua kali. Yang pertama tadi sudah terhitung sekali. Karena ketika di saat dia melakukannya secara menyeluruh dalam kali pertama tersebut. Jelas? Nah. Baik, berikut ini beberapa faedah terbaik terkait pengusapan kedua telinga. Mengusap kedua telinga bersamaan dengan pengusapan kepala, bukan secara terpisah. Dan caranya adalah wakana yamsahu, dan Nabi SAW yamsahu zahirahuma wa batinahuma, mengusap bagian luar dan bagian dalam kedua daun telinganya. Zahiruhuma biibhamih, daun telinga bagian luar dengan kedua jari jempolnya. Wa batihima bisabbahatin, sedangkan daun telinga bagian dalam dengan sabbahatin, dua jari telunjuk. Berarti seperti ini. Ini itu bagian dalam, dan kedua jempolnya bi'ibhamai, dan kedua jempolnya itu bagian bagian luar. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan al-Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghafa ghurfatan famadmadha wastanshaqa thumma ghafa ghurfatan faghasala wajhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berwudu, maka beliau pun memasukkan air ke dalam mulut dan hidung, beliau pun berkumur-kumur kemudian mengeluarkannya. Faghasala wajhah, kemudian beliau mencuci wajahnya. Thumma ghasala ghurfatan faghasala yadahu al-yumna, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung kemudian mencuci tangannya yang kanan, kemudian tangannya yang kiri. Thumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi, kemudian beliau mengusap kepala dan kedua daun telinganya. Batinuhuma bisabbahatin, bagian dalam daun telinganya dengan dua jari telunjuknya. Wa zahirihima biibhamai, dan daun telinga bagian luar beliau usap dengan dua jari jempolnya. Tsumma ghurafa ghurfatan faghasala rijlal yumna tsumma ghurafa ghurfatan faghasala rijlal yusra. Setelah itu beliau pun mencuci kedua kakinya. Naam. Kemudian faedah berikutnya terkait pengusapan kedua daun telinga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab jilid pertama halaman 228 mengatakan mashul udhunaini sunnatun lil ahaditsis sabiqah. Mengusap, membasuh kedua daun telinga adalah sunnah karena hadis-hadis yang telah berlalu. Wa sunnah an yumsaha zahiruhuma wa batinuhuma, dan yang sunnah adalah dia mengusap bagian luar dan bagian dalamnya. Fadhahiruhuma mayalir ras, mana bagian luarnya adalah yang setelah kepala, yang di bawah kepala. Wa batinuhuma mayalil wajh, sedangkan ini maksud dengan bagi daun telinga bagian dalam adalah yang di belakang wajah. Kemudian al-Imam Asy-Syaukani di dalam Sahihul Jarrar juga mengatakan والحاصل أن مسح ظاهرهما وباطنهما هو الهيئة الكاملة كما ذكرنا في مسح كل الرأس. Mengusap daun telinga bagian luar dan bagian dalamnya, inilah bentuk yang paling sempurna. Seandainya dia tidak mengusapnya, maka wudhunya telah sah. وَأَمَّا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ مُتَعِينٌ فَلَا. Adapun untuk dikatakan wajib, maka tidak. بَلْ يُجِزِي مَا يَسْدُقْ عَلِي مُسَمَّ الْمَسَحْ. Sekedar dia mengusap dan sudah dikatakan dan dikategorikan dia mengusap, itu sudah mencukupi. Ya, adapun sampai mengusap bagian dalam semuanya, itu bagian itu sebagai sebuah kesempurnaan. Karena mengusap kedua daun telinga itu sendiri hukum asalnya sunnah. Nah. Pertanyaannya, apakah mengusap kedua daun telinga dengan air baru ataukah dengan air yang sama dengan kepala? Jawabannya, dengan air yang sama dari tangan yang dia gunakan ketika mengusap kepala. Ya, wala yakhudhullahu ma'an jadida, dia tidak mengambil air yang baru. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa asar. Al-Imam Ibn al-Munzir dalam Al-Awsat mengatakan وغير موجود في الأخبار الثابتة التالية فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. Tidak ada satupun hadis sahih yang berbicara tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Nabi mengambil air baru tersendiri terpisah untuk kedua daun telinganya, karena beliau mengusapkannya berbarengan dengan kepala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah mengatakan wala yusannu mashul 'unuq wa huwa qaulul jumhurul ulama wala akhdhu ma'in jadidin lil udhunain. Tidak disunnahkan mengusap leher, dan ini pendapat mayoritas ulama, dan juga tidak disunnahkan mengambil air baru setelah mengusap kepala untuk kedua daun telinga. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid pertama halaman 194 mengatakan walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha lahum ma'an jadida. Tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk mengusap kedua daun telinganya. Wa innama sahha an ibni Umar radhiyallahu anhuma, tetapi telah warid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu beliau mengambil air baru untuk mengusap kedua daun telinganya. Tetapi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun hadis yang sahih dalam hal itu, dan tidak pula warid dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Umar. Baik, berikut ini beberapa faedah terkait mengusap bagian atas dari sorban. Di antara keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika berwudu adalah bolehnya mereka mengusap bagian atas sorban, sehingga mereka tidak harus membukanya. Ya, tidak harus membukanya. Apa dalilnya? Para ulama menyebutkan beberapa dalil bolehnya mengusap bagian atas dari sorban. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Bilal yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffaini wal khimar. Nabi pernah mengusap bagian atas dari kedua sepatunya dan khimar. Khimar itu laki-laki adalah sorban. Naam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kaum wanita, bolehkah mereka mengusap bagian atas dari jilbabnya tatkala mereka sedang menggunakan jilbab? Karena ada kondisi-kondisi bagi wanita sangat sulit untuk membuka jilbabnya ketika berwudu. Contohnya tempat wudunya di tempat yang terbuka, atau dia sedang tawaf di Masjidil Haram, batal wudunya. Dia harus berwudu. Kalau keluar dari masjid, mungkin dia enggak bisa masuk lagi, kecuali setelah beberapa waktu setelah itu, atau terpisah dari rombongannya. Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Al-Munzir an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha kanat tamsah ala khimariha, bahwa beliau pernah mengusap bagian atas jilbabnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dan ini pendapat yang dibenarkan oleh Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi dengan syarat dalam kondisi membutuhkan dan memberatkan dia kalau dia harus membukanya. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Contohnya ketika dia berwudu di suatu tempat yang terbuka. Kalau dia buka jilbabnya, terlihat auratnya. Atau ketika tawaf di dalam Masjidil Haram, batal wudunya. Kalau dia harus membuka sorban, membuka jilbabnya, maka dia harus keluar dari masjid, pergi ke tempat wudu yang tertutup. Tentunya ini sangat memberatkan. Ya, sangat memberatkan. Dan walillahilham ada keringanan. Dalil yang lainnya adalah kias kepada bolehnya kaum laki-laki mengusap bagian atas dari sorban. Sisi pendalilannya adalah bahwa apabila kaum laki-laki diperbolehkan mengusap bagian atas dari sorban untuk memudahkan mereka, dan karena akan memberatkan mereka kalau mereka harus membukanya, maka sungguh kaum wanita lebih membutuhkan hal tersebut tatkala mereka menggunakan jilbab, karena jilbab jauh lebih berat untuk dibuka daripada sorban. Nah, dan lebih berat ya daripada sorban apabila seorang wanita harus membukanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hal berikutnya terkait pengusapan bagian atas dari sorban, apakah disyaratkan bentuk sorban tersebut dengan bentuk tertentu? Ya, sebagian para ulama ya, menyebutkan sorban yang dia pakai adalah sorban yang berputar di bagian kepalanya. Sebagian ulama yang lainnya tidak ada ketentuannya, karena hadis-hadis dan riwayat dalam hal ini menyebutkan secara umum dan secara uruf. Yang namanya sorban itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ma yu'ammamu bihi ar-ras wa yukawwaru 'alaih, adalah